Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada asalnya ini adalah jadwal dari Ustazuna Al-Fadil Abdul Mu'ti hafidhahullahu ta'ala, namun dikarenakan beliau ada uzur, maka untuk jadwal di malam hari ini ditukar dengan sesi yang ketiga ataupun sesi yang terakhir terkait dengan indahnya kehidupan dan kenikmatan di dalam jannah, di dalam surga. Perkara berikutnya yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya benda yang paling remeh, yang paling kecil di dalam jannah, di dalam surga, itu nilainya khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh apa yang ada di kehidupan dunia ini. Benda yang paling kecil, yang paling remeh di dalam jannah, itu nilainya lebih berharga, lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh apa yang ada di kehidupan dunia. Sampai-sampai walau anna imra'atan min nisa'i ahlil jannah, kalau seandainya seorang wanita bidadari surga, itla'at ilal ardi, sampai muncul di muka bumi ini, la'ada'at ma bainahuma walamala'at ma bainahuma rihan, niscaya cahayanya akan memenuhi langit dan bumi, dan aroma yang sangat harum, yang sangat wangi, juga akan memenuhi antara langit dan bumi. Ya Masya Allah, Tabarakallah. Ini satu wanita bidadari surga Allah Azza wa Jalla, kalau sampai turun ke muka bumi ini, niscaya cahayanya itu akan memenuhi antara langit dengan bumi. Demikian juga semerbak aroma wangi dari bidadari surga akan memenuhi antara langit dengan bumi pula. Walanasifuha ya'ni al-khimar khairun minad dunya wa ma fiha. Demikian juga penutup kepala ataupun kerudung dari wanita surga itu juga lebih baik, lebih berharga daripada dunia dan seluruh apa yang ada di kehidupan dunia ini. Nah, ini sesuatu yang paling remeh di dalam surga Allah Azza wa Jalla, yang mungkin seukuran busur anak panah ataupun seukuran tempat kita meletakkan telapak kaki kita, itu masih lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh apa yang ada di kehidupan dunia ini. Kemudian disebutkan terkait dengan kenikmatan penduduk surga dalam surat Al-Hijr ayat 48, la yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka penduduk surga tidak akan ditimpa dengan kelelahan dan kecapean sedikit pun. Wa ma hum minha bimukhrajin. Dan mereka sekali-kali juga tidak akan pernah keluar dari surga Allah Azza wa Jalla. Artinya penduduk surga yang sudah masuk ke dalam jannah, mereka akan tinggal di dalam surga itu khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, yunadi munadin. Ada yang menyerukan untuk penduduk surga, inna lakum antasihu falatasqamu abada. Sesungguhnya kalian wahai penduduk surga, kalian betul-betul akan sehat terus menerus. Badan kalian, tubuh kalian akan sehat, akan segar bugar. Fala tasqamu abada, dan tidak akan ditimpa sakit sedikit pun. Tidak akan pernah ditimpa sakit lagi. Wa inna lakum an tahyau fala tamutu abada. Demikian juga kalian akan hidup terus dan tidak akan pernah meninggal lagi selama-lamanya. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Dan kalian juga akan terus dalam keadaan muda, seperti seorang pemuda yang berumur 33 tahun, dan kalian tidak akan pernah tua selama-lamanya. Wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Demikian juga kalian akan terus diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Terus mendapatkan kucuran nikmat dari Allah Azza wa Jalla, dan kalian tidak akan pernah mendapatkan musibah, tidak akan pernah mendapatkan kesengsaraan dan kesedihan, gundah gulana dan duka selama-lamanya. Ya, masya Allah. Demikian juga dalam lafaz yang lainnya disebutkan, man yadkhulul jannah yan'amu la yab'asu wala tabla thiyabuhu wala yafna shababuhu. Mereka-mereka yang sudah masuk ke dalam surga akan terus-menerus diberikan nikmat, tidak akan ada kesusahan, kesedihan sedikit pun. Baju-baju mereka juga tidak akan pernah usang, akan terlihat baru terus-menerus. Demikian juga masa muda kalian tidak akan hilang, tidak akan sirna dan tidak akan menjadi tua. Kemudian yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, inna ahlal jannah ya'kuluna fiha wa yashrabun. Sesungguhnya penduduk surga, mereka makan dengan makanan-makanan yang paling lezat dan sangat lezat di kehidupan surga. Dan mereka juga minum dengan minuman yang begitu lezat. Wala yadfulun, mereka tidak pernah meludah. Wala yabulun, dan mereka tidak pernah buang air kecil sedikit pun. Wala yataghawwatun, dan mereka juga tidak pernah buang air besar. Wala yamtakhitun, mereka juga tidak pernah membuang ingusnya. Qalu, maka mereka para sahabat bertanya, fama balut ta'am, maka bagaimana dengan kondisi makanan yang dimakan oleh penduduk surga. Kok bisa mereka enggak buang air kecil, enggak buang air besar, enggak buang angin juga? Qala jusha'un wa rashhun karishil misik. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, mereka hanya akan mengalami sendawa dan akan mengeluarkan keringat karashil misik, yang aroma keringatnya seperti harumnya misik. Ya Masya Allah. Ini sangat luar biasa di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kita enggak mengetahui makanan yang selezat apa dan minuman yang selezat apa. Sampai-sampai kita tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak buang angin, tidak pernah membuang ingus kita. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa dan tidak bisa kita bayangkan. Bagaimana makanan dan minuman yang ada di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian terkait dengan pepohonan yang ada di dalam jannah. Bagaimana gambaran pohon-pohon surga. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, inna fil jannati syajaratan yasiru raqibu fi dhilliha 100 amin. Sesungguhnya di dalam surga itu ada pepohonan yang jika seorang pengendara itu berjalan di bawah naungan pohon tersebut, jika seorang pengendara berjalan dengan membawa kendaraannya di bawah naungan pohon tersebut selama mi'ata amin, 100 tahun, la yaqta'uha, niscaya kendaraan tersebut belum bisa melampaui dan melewati naungan pohon tersebut. Apakah antum bisa membayangkan seberapa besar pepohonan yang ada di dalam jannah, yang ada di dalam surga? Sampai-sampai seorang pengendara yang mengendarai kendaraan ketika melewati naungan pohon tersebut selama 100 tahun terus berjalan, belum bisa melewati dan melampaui naungan pepohonan tersebut. Ini sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-30, wadhillim mamdud, dan di dalam surga ada naungan pepohonan yang terbentang sangat luas. Nah, demikian juga pepohonan yang ada di dalam jannah disebutkan wasaquha min dahab, batangnya itu terbuat dari emas, terbuat dari zahab, dari emas. Dan tentunya emas yang ada di kehidupan dunia dengan yang ada di kehidupan akhirat itu berbeda secara hakikatnya. Persamaannya sekali lagi hanya dari sisi nama saja. Tetapi emas yang ada di dalam surga belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik pada hati manusia manapun. Ini terkait dengan pepohonan yang ada di dalam jannah. Kemudian bagaimana dengan buah-buahan yang ada di dalam jannah? Maka disebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat ke-23, Allah Azza wa Jalla berfirman, utufuha daniyah. Disebutkan dalam surat Al-Insan, wa dhullilat qutufuha tadhlila. Buah-buahan yang ada di dalam jannah itu sangat dekat dan mudah untuk dipetik oleh penghuni surga. Dimudahkan bagi mereka untuk memetik buah-buahan yang ada di dalam surga tanpa ada kerepotan sedikit pun. Tanpa perlu menggunakan alat untuk mengambil pepohonan yang tinggi, semuanya sudah didekatkan buah-buahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, "Inna ahlal jannah ya'kuluna min thimaril jannah qiyaman wa qu'udan wa mutaj'in." Sesungguhnya penduduk surga akan makan buah-buahan yang ada di dalam surga yang demikian mudah dia petik, baik dalam keadaan dia sedang berdiri, dalam keadaan sedang duduk, dalam keadaan sedang berbaring, begitu mudah untuk memetik buah-buahan yang ada di dalam jannah, yang ada di dalam surga. Ini juga sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Waqi'ah ayat ke-33, wa fakihatin katsirat la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Buah-buahan yang ada di dalam jannah begitu banyak, tidak pernah berhenti untuk berbuah dan tidak terhalangi untuk kita memanen, memetik dan juga memakannya. Ini buah-buahan yang luar biasa yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ini riwayatkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Inni uritul jannah fatanawaltu minha unqudan walau akhadtuhu la akaltu minhu ma baqiyat ad-dunya." Sesungguhnya diperlihatkan kepadaku surga, maka ketika aku melihat jannah, maka aku ingin mengambil satu tandan buah anggur yang ada di dalam jannah. Kalau seandainya aku mengambil setandan buah anggur, kemudian kalian makan, niscaya buah anggur itu masih tetap ada selama masih ada kehidupan dunia ini. Ya, Masya Allah. Ini saja kita gak bisa membayangkannya. Buah anggur yang sebesar apa, senikmat apa, yang kalau Nabi alaihi salatu wasallam mengambil satu tandan saja dari buah anggur tersebut, diberikan kepada penduduk di muka bumi ini, mereka semuanya memakannya akan cukup sampai hari kiamat. Sampai hari dihancurkannya kehidupan dunia ini. Akan terus bisa memakannya. Setandan buah anggur tersebut. Ini sama sekali gak ada di kehidupan dunia. Kemudian, bagaimana gambaran istana-istana, rumah-rumah, ataupun kemah yang ada di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya juga disebutkan dalam riwayat Al-Bazzar dalam Sahih At-Targhib Asy-Syal Albani menyebutkannya, khalaqallahu al-jannah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, labinatan min dhahabin wa labinatan min fiddatin. Adapun batu-batanya ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari fiddah, dari perak. Sekali lagi, emas dan peraknya ini enggak seperti emas dan perak yang ada di kehidupan dunia. Kita faham emas dan perak, tetapi hakikat emas dan perak di negeri akhirat di dalam jannah jauh lebih bagus dan berkualitas dibandingkan emas dan perak yang ada di kehidupan dunia. Wa gharasaha, dan Allah Azza wa Jalla menanami surga dengan berbagai macam pepohonan. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada surga, takallami, silakan engkau berbicara. Maka surga tadi menjawab, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung kaum mukminin yang mereka memasuki surga. Fadakhalathal malaikah. Kemudian para malaikat Allah Azza wa Jalla diperintahkan untuk masuk ke dalam surga. Dan malaikat-malaikat Allah pun berkomentar, tubalak manzilal muluk. Sungguh beruntung engkau wahai surga. Engkau adalah tempat kediaman para raja. Para raja. Sehingga antum semuanya yang akan menjadi penduduk surga insyaAllah, akan kedudukan kalian akan menjadi raja-raja di negeri akhirat, di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga disebutkan, labinatun min fiddatin wa labina min dhahabin wa milatuha al miskul adfar. Adapun semennya itu terbuat dari minyak misik yang sangat harum. Wa hasba'uha al-lu'lu'u wal-yaqut. Adapun pasir-pasirnya itu terbuat dari mutiara-mutiara indah dan permata-permata yang begitu indah. Wa turbatuha az-za'faron. Dan tanahnya itu terbuat dari za'faron. Terbuat dari za'faron. Nah. Kemudian juga disebutkan, inna fil jannati khaymah. Di dalam surga Allah Azza wa Jalla ada khaymah, ada kemah, min lu'lu'ah mujawwafah, yang terbuat dari mutiara-mutiara yang berongga. Arduha situna milan, yang lebarnya itu 60 mil. Kurang lebih sekitar 100 kilometer kurang. Fi kulli zawiyatin minha ahlun. Pada setiap pojok-pojok kemah tersebut, itu terdapat bidadari-bidadari, ma yaronal akharina yatufu alaihim al-mu'minun. Yang mereka bidadari-bidadari ini enggak bisa melihat antara satu dengan yang lainnya, kemudian penduduk surga tersebut menggiliri bidadari-bidadari tersebut di dalam kemah yang begitu luar biasa. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lainnya, wa yarji'u ahlul ghuraf ila ghurafihim, dan pemilik-pemilik kamar-kamar surga akan kembali ke dalam kamar-kamar mereka. Wahia durratun baydha, di mana kamar-kamar mereka terbuat dari mutiara-mutiara putih. Laisa fiha qasmun wala fasmun. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang patah, tidak ada yang retak. Aw durratun hamra, atau terbuat dari mutiara-mutiara yang merah. Aw zabarjadah khadra, atau terbuat dari zamrud yang berwarna hijau. Fiha ghurufuha wa abwabuha. Di dalam kamar-kamar tersebut juga ada pintu-pintu yang matrurah, yang bercahaya. Wa fiha anharuha wa thimaruha mutadalliyah. Dan di dalam kamar-kamar tersebut ada sungai-sungai. Demikian juga ada buah-buahan yang berjuntai. Ya, masya Allah, kita enggak bisa membayangkan betapa indahnya kamar-kamar di dalam surga Allah Azza wa Jalla yang telah dipersiapkan dan dibangun oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbuna Rabbul Alamin. Kemudian terkait dengan sungai yang ada di dalam jannah, sungai yang ada di dalam surga, disebutkan di dalam surah Muhammad ayat ke-15, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Permisalan kehidupan surga yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, "Fiha anharum min ma'in ghairi asin." maka di dalam surga tersebut ada sungai-sungai. Min ma'in ghairi asin. Sungai-sungai yang berisi air yang tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya. Wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh. Demikian juga sungai-sungai yang dari air susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Demikian juga sungai yang terbuat yang berisi air khamr yang sangat lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Khamr di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Wa anharu min asalim musaffa. Demikian juga sungai yang airnya berupa madu yang murni. Madu yang sangat murni. Ini sungai-sungai di dalam jannah yang enggak ada di kehidupan dunia ini. Enggak ada sungai yang airnya berupa susu ataupun berupa khamr ataupun berupa madu yang sangat murni. Nah. Kemudian disebutkan dalam surah Al-Insan ayat yang ke-6, "Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira." Di dalam surga ada mata air yang akan diminum oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla penduduknya. Hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yufajjirunaha tafjira. Yang mana penduduk surga tersebut akan bisa mengalirkan air sungai tersebut ke arah mana yang dia kehendaki. Ke arah mana yang dia inginkan, sangat mudah bagi dia untuk mengaturnya. Kemudian disebutkan dalam riwayat Ibn Abi Hatim, "Anharul jannah tafajjaru min jabali misk." Sungai-sungai surga itu mengalir dari gunung misik. Mengalir dari gunung misik. Nah, Masya Allah. Kemudian di surga juga ada pasar. Bagaimana gambaran pasar di dalam jannah? Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jum'ah." Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pasar yang mereka datangi setiap hari Jumat. "Fatahubbu rihus syamal fatahtu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamala." Kemudian mereka diterpa dengan angin dari arah utara, menerpa wajah-wajah mereka dan pakaian-pakaian mereka, dan ketika mereka diterpa dengan angin tersebut, semakin bertambah gagah, semakin bertambah bagus wajah dan juga pakaian mereka. "Fayarji'una ila ahlihim maqadisdadu husnan wa jamala." Kemudian mereka kembali kepada keluarga-keluarga mereka dalam keadaan sudah bertambah bagus, bertambah indah penampilan mereka. "Fayaqulu lahum ahluhum," sehingga keluarganya pun mengatakan kepada orang tersebut, "Wallahi laqadisdattum ba'dana husnan wa jamala." Maka demi Allah, engkau telah bertambah gagah, bertambah bagus, bertambah indah setelah meninggalkan kami. Dan laki-laki tersebut pun mengatakan, "Antum wallahi, kalian juga wahai keluargaku. Setelah ditinggalkan oleh saya, kalian bertambah indah. Demikian juga bertambah bagus." Nah, ini pasar yang ada di dalam jannah. Bukan berarti penduduk surga itu kekurangan sehingga mereka butuh untuk beli sesuatu di dalam pasar. Tetapi pasar di dalam surga adalah tempat berkumpul orang-orang yang beriman, yang di situ tersedia berbagai macam apa-apa yang diinginkan oleh kita, yang tersedia Mereka tidak perlu membelinya, langsung mengambilnya dan juga menikmatinya di pasar tersebut. Tidak sebagaimana di kehidupan dunia. 6. Tinggal tersisa terkait dengan gambaran bidadari-bidadari jannah, bidadari-bidadari surga. Bagaimana gambaran Nisa'ul Jannah disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25, walahum fiha azwajum mutahharah wahum fiha khalidun. Dan untuk mereka, para penduduk surga, mereka di dalam surga tersebut akan mendapatkan istri-istri yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla dan mereka kekal di dalamnya. Istri-istri yang disucikan dari berbagai macam kotoran dan najis, yang tidak lagi mengalami haid, tidak lagi mengalami nifas, tidak lagi buang air besar, buang air kecil, buang angin, tidak lagi buang ingus, tidak ada kotoran sedikit pun. Demikian juga batiniah mereka, akhlak dan perangai mereka sangat indah dan juga sangat bagus ya terhadap suami-suami mereka. Sampai tadi disebutkan dalam riwayat, ketika bidadari surga tersebut muncul di muka bumi ini, maka cahayanya akan memenuhi antara langit dengan bumi. Demikian juga aroma harumnya akan memenuhi antara langit dengan bumi. Dan mereka juga disifati bidadari-bidadari surga dalam surah Ar-Rahman ayat ke-70, fihinna khairatun hisan. Di dalam surga tersebut terdapat wanita-wanita yang sangat bagus, baik bentuk fisiknya ataupun perangai, akhlak dan juga adab mereka. Disebutkan dalam surat Ad-Dukhan ayat ke-54, kadzalika wazawwajnahum bihurin 'ain. Demikianlah kami pasangkan mereka dengan bidadari surga yang bermata sangat indah. Kemudian di antara gambaran wanita-wanita bidadari-bidadari jannah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-22 dan 23, wahurun 'ain kaamsalil lu'lu'il maknun. Dan bidadari-bidadari surga itu memiliki mata yang sangat indah, seperti mutiara-mutiara yang tersimpan. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Demikian juga mereka seperti permata dan marjan yang sangat indah. Kemudian inna azwaja ahlil jannah la yughannina azwajahun bi ahsani aswatin sami'aha ahadun qat. Sesungguhnya bidadari-bidadari surga tersebut, mereka betul-betul akan berdendang dan menyanyi untuk suami-suami mereka dengan suara yang sangat merdu, yang belum pernah didengar kemerduannya sedikit pun di kehidupan dunia ini. Penyanyi-penyanyi internasional tidak ada bandingannya sedikit pun dengan suara merdu, nyanyian-nyanyian yang merdu dari bidadari-bidadari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diriwayatkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, likulli mri'in zawjatan minal huril 'ain. Bagi setiap laki-laki surga, dia akan mendapatkan dua bidadari. Yura mukhu suqihinna min wara'il 'admi wal lahm. Di mana sumsum betisnya saja itu bisa terlihat dari balik tulang dan dari balik dagingnya. Sampai-sampai gambaran bidadari tersebut, sumsum betisnya bisa terlihat. Kita enggak bisa membayangkan dan menggambarkannya seperti apa bidadari surga tersebut. Fihinna qasiratu taraf. Demikian juga mereka bidadari-bidadari tersebut pandangannya hanya terbatas kepada suaminya. Tidak jelalatan ke sana dan kemari melihat yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul pandangannya tersebut hanya tertuju kepada suaminya tersebut. 6. Kemudian juga di antara gambaran bidadari di dalam jannah, bahwasannya mereka disifati dalam surat An-Naba ayat ke-33, wa kawa'iba atraba, dan kawa'ib mereka, yakni area yang ada di dada seorang wanita tersebut, itu begitu sangat bagus dan sangat indah dan tidak pernah kendor, sangat sempurna yang ada pada bidadari-bidadari surga, dan itu terus menerus keadaannya demikian. Kemudian juga penduduk surga Allah Azza wa Jalla disebutkan di dalam ayat Allah Azza wa Jalla, inna ashabal jannatil yaum fi syughulin faqihun. Betul-betul penduduk surga tersebut pada setiap hari itu berada di dalam kesibukan-kesibukan yang sangat membahagiakan. Apa kesibukan mereka disebutkan dalam tafsir dari sahabat Ibnu Mas'ud, Ikrimah, Al-Imam Al-Hasan dan Qatadah, adalah iftidat al-abkar. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu iftidat al-abkar. Kesibukan mereka di dalam surga Allah Azza wa Jal adalah memecah al-abkar, keperawanan gadis-gadis yang ada di dalam surga Allah Azza wa Jal. Sama-sama disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh para sahabat, anata'u fil jannah, apakah kita di dalam surga akan melakukan hubungan dengan istri, dengan wanita-wanita surga? Qala na'am, walladhi nafsi biyadihi duhman duhma. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, betul-betul seorang laki-laki akan berhubungan dengan wanita-wanita surga. Fa'idha qama anha raja'at mutahharatan bikra. Dan setelah berhubungan dengan wanita-wanita surga, maka kembali menjadi seorang perawan, menjadi suci dan menjadi seorang gadis kembali. Ini wanita-wanita yang ada di dalam surga Allah Azza wa Jal. Demikian juga dalam riwayat Abu Nu'aim, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, hal nasilu ila nisa'ina fil jannah? Apakah kita bisa berhubungan dengan wanita-wanita kita, istri-istri kita di dalam surga? Faqala inna rajul la yasilu fil yaumi ila mi'ati adra. Sesungguhnya seorang laki-laki pada setiap hari akan diberikan kemampuan untuk bisa berhubungan dengan 100 gadis-gadis yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan yang luar biasa. Inna rajul min ahlil jannah yu'ta quwwatan mi'ati rajulin fil akli wasyurbi wasyahwa wal jima'. Sesungguhnya laki-laki surga itu akan diberikan kekuatan 100 kali lipat dari laki-laki biasa baik di dalam perkara makannya, di dalam perkara minumnya, di dalam syahwat, dan di dalam berjima atau berhubungan dengan istrinya. Dan mereka wanita-wanita surga, bidadari-bidadari surga digambarkan lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Wanita-wanita tersebut betul-betul wanita yang orisinil, yang tidak pernah disentuh sama sekali oleh manusia dan bangsa jin. Wanita yang sangat luar biasa, bidadari-bidadari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Lalu bagaimana dengan istri-istri kita? Mungkin para ummahat yang mendengarkan perkara ini, bagaimana dengan kondisi kalian dibandingkan dengan bidadari-bidadari surga Allah Azza wa Jalla? Maka ketika kalian wanita-wanita dunia itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kondisi dan keadaan kalian akan lebih cantik, lebih indah dan lebih bagus dibandingkan bidadari-bidadari yang gambarannya sudah sedemikian sempurnanya. Tetapi bagi wanita-wanita dunia yang mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan amal solehnya, dengan ibadahnya, maka kondisi dan keadaan mereka akan lebih indah dibandingkan bidadari-bidadari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mungkin ada mereka yang bertanya, apakah tidak cemburu istri-istri kita yang kemudian kita laki-laki surga ini bisa berhubungan dengan bidadari-bidadari dengan selain istrinya? Maka disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat ke-43, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ. Dan kami cabut dari kalbu-kalbu mereka, dari dada-dada mereka adanya rasa dendam, rasa iri, rasa benci, rasa cemburu. تَجْرِ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ. Dan di dalam surga tersebut mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Dan mereka penduduk surga tersebut mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kita. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan betul-betul kita tidak akan bisa mendapatkan petunjuk kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga penduduk surga ketika sudah masuk ke dalam surga, mereka betul-betul mengucapkan syukur, memuji Allah Azza wa Jalla dan menjanarkan nikmat seluruhnya kepada Allah. Betul-betul Allah lah yang memberikan nikmat kepada kita. Allah lah yang memberikan hidayah kepada kita. Kalau bukan karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla, enggak mungkin bagi kita bisa beramal soleh. Enggak mungkin bagi kita bisa berislam. Gak mungkin bagi kita bisa melaksanakan sholat. Gak mungkin bagi kita bisa melaksanakan berbagai macam amalan-amalan ibadah tanpa hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 47, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ إِخْوَانَا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Betul-betul kami akan mencabut di dalam dada-dada mereka adanya perasaan dendam, perasaan iri, dengki, cemburu kepada saudara-saudara mereka. Betul-betul mereka semuanya akan bersaudara di atas dipan-dipan yang mereka saling berhadapan dan menikmati indahnya kehidupan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akan dicabut pada dada-dada kita, demikian juga dada-dada para wanita, adanya perasaan-perasaan cemburu kepada wanita yang lainnya, kepada madu-madunya. Ini terjadi di kehidupan jannah. Adapun ketika di kehidupan dunia, maka kecemburuan itu adalah sesuatu yang sangat wajar dan itu merupakan sifat para wanita. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan kenikmatan surga yang paling besar itu apa? Kenikmatan jannah yang paling besarnya. Padahal tadi sudah kita sebutkan terkait dengan nikmat-nikmat di dalam surga yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, terkhusus di waktu yang terbatas ini, dan juga keilmuan yang terbatas. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum?" Apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan kepada penduduk surga, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian masih menginginkan tambahan nikmat lagi? Apakah kalian masih kurang ingin mendapatkan kenikmatan lagi? Fayaqulun, maka penduduk surga mengatakan, "Alam tubayyit wujuhana? Alam tudkhilnal janna wa tunajjina minan nar?" Ya Allah, bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah Engkau telah memasukkan kami ke dalam jannah dan menyelamatkan kami dari api neraka? Maka kenikmatan apalagi yang akan Engkau tambahkan? Maka kemudian disebutkan dalam riwayat tersebut, "Fayakshiful hijab, fama u'tu syai'an habba ilaihim minan nadhra ila rabbihim." Maka kemudian Allah Azza wa Jalla menyingkap hijab yang menutupi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian penduduk surga pun bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian penduduk surga mengatakan, "Fama u'tu syai'an." Tidaklah mereka diberikan nikmat yang lebih mereka cintai, yang lebih mereka senangi, yang paling lezat dibandingkan nikmat bisa melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar. Inilah nikmat yang terbesar dan teragung. Nikmat yang seharusnya merupakan cita-cita kita semuanya kaum mukminin yang selama ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita beribadah dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan pahala dan wajah Allah Azza wa Jalla. Makna mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla agar kita bisa dimasukkan ke dalam surga dan bisa melihat wajah Rabb kita, bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla yang penuh dengan keindahan, penuh dengan kesempurnaan, penuh dengan segala-galanya. Antum bisa membayangkan makanan, minuman, kamar dan sebagainya sudah demikian sempurna, sangat memuaskan pelayanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, masih ditambah kenikmatan ini, dan ketika ditambah ternyata itulah nikmat yang paling mereka senangi, nikmat yang paling besar, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tambahan inilah yang paling inti dan yang paling besar. Tidak sebagaimana tambahan dan bonus yang ada di kehidupan dunia, biasanya tambahan sesuatu yang sifatnya kecil, remeh, ana tambah sedikit. Tetapi tambahan yang ada di dalam surga ini adalah kenikmatan yang tertinggi yang didapatkan oleh penduduk surga Allah Azza wa Jalla. Dikuatkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim bahwasannya kita semuanya akan melihat Allah Azza wa Jalla, "Kama taronal qamara laylatal badri," sebagaimana kalian melihat bulan purnama, sebagaimana kalian melihat bulan di saat purnama. Betul-betul ketika kita melihat bulan di saat purnama, masing-masing kita bisa melihat dengan demikian jelas bulan tersebut. Maka demikianlah kalian melihat Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kalian melihat bulan dengan jelas, maka demikian pula kalian bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala bil wuduh dengan jelas. La tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan berdesak-desakan di dalam melihat Allah Azza wa Jalla jelas, tidak tertutupi mendung tidak tertutupi awan, betul-betul jelas melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in istata'tum alla tughlabu 'ala sholati qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Maka jika kalian mampu untuk kalian tidak dikalahkan, untuk senantiasa menjaga sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid bagi rijal, demikian juga sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar berjamaah bagi kaum rijal, faf'alu, maka lakukanlah untuk menjaga dua sholat ini, yaitu sholat subuh demikian juga sholat asar. Dan yang menjaga dua sholat ini merupakan sholat yang paling utama, maka dia akan mendapatkan balasan yang paling utama pula, yaitu bisa melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan di sesi terakhir di malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, memberikan motivasi kepada kita semua untuk betul-betul kita memanfaatkan kehidupan dan umur kita yang cuma sebentar, cuma sekedar berteduh di bawah pohon, cuma sekedar kita mampir minum saja di kehidupan dunia ini, untuk bisa berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba di dalam amal soleh, dan jangan lupa di dalam melakukan amal soleh tersebut betul-betul ikhlas mengharapkan pahala dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dan semoga Allah Azza wa Jalla sebagaimana mengumpulkan kita di tempat ini dalam keadaan melakukan amalan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla juga mengumpulkan kita semuanya, ana dan antum semuanya, di dalam surga Allah tabaraka wa taala, ana dan antum, demikian juga para ummahat. Semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita semuanya di dalam surga Allah, memberikan istiqomah kepada kita semuanya sampai akhir hayat kehidupan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kekeliruan dan kesalahan, itu datang dari diri saya pribadi, wa minasyaitan, dan kebenaran datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu.